telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga dapat berhadir di tempat yang mulia. Kemudian salawat benarkan salam sama-sama dan sejunjung sajikan pangkuan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan pada abu kita bersama yang telah berhadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Kemudian tanda penghormatan kepada seluruh hadirin dan hadirat pada pengajian tastafi pada malam yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah, pada malam yang sangat berbahagia ini Abu akan membacakan kitab Matul Badarin halaman 142 dalam pembahasan kitab nikah. Kemudian untuk menghematkan waktu, kita persilakan pada Abu. Para mulia, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Marilah sama-sama mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah yang mana mbak malamnya merupakan kali yang kelihe kita mengikuti pengajian di Kabupaten Pidie Jaya pertama di Masjid Gading dan dua kali di masjidnya. Syukur alhamdulillah. Rencana malamnya kena lakaitin Pak Panitia karena kurang sehat. Tapi berhubung Panitia kah terlanjur pegat pengumuman susah untuk geralat, maka malamnya dan Tuhan berhadir, maka mohon doa Mbak Mi, ayah-ayah, adik, abang, mamandum supaya baik dapat truk lagi yang kah lagi biasa. Selawat dan salim mari sama-sama kita limpahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para al dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan muliakan. Pimpinan kita dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang berhadir pada malamnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada panitia yang kagepi wade keruntuhan untuk menyampaikan pengajian pada malamnya khusus berkenaan dengan masalah nikah. Kita pun nikahi. Ini kitab pada menyatakan hukum nikah. Ini kitab najis matla'ul batraini. Kitab Jawa yang kemungkinan kitab-kitab Jawanya adalah hasil terjemahan daripada kitab Arab, yang kitab Arabnya adalah hasil ijtihad para mujtahid daripada ayat dan hadis yang adanya memandum hana keluar daripada hukum syarak yang bersumber kepada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan istishab. Kemudian dalam pembahasan kitab nikah langsung menyatakan hukum. Ini kitab pada menyatakan hukum nikah. Seharusnya digolong menyatakan hukum harus dibehdile menyatakan apa sebenarnya nikah. Ini mungkin berdasarkan kepada kaidah usul fiqh, hukmu ala syi' far'un an tasawwurih. Nyatakan hukum sesuatu harus kita sudah tahu apa sebenarnya sesuatu itu. Ini mungkin ulama yang karang kitabnya gak anggap hana urang nya hana umpum lom nikah. Manggeput ya pegah lom definisi nikah yang hana umpum urang tentang hukum. Ini yang kurang malamnya baru dapat ke. Kita tanya, kamu cucu hari kali nak kahwin, hukum kahwin ke lompong, pura-pura. Ini. Dan itu tak cikgu, kadang cibitnya ke lompong. Nah, yang kamu mucut, lun cucu, tiplu. Belum najat. Mana apa-apa lah yang penting hukum kata jalani. Walaupun duduk dah tepa, faedah cik. Karena yang namanya ilmu tetap bermanfaat walaupun tidak diamalkan, apalagi kalau tak amalkan. Pehukum tanya mekawin. Sunat berkawin bagi orang yang gemar baginya. Hukum mekawin sunat. Dalam kitab usul fiqh, gepegat definisi sunat merompok fahla menyata pubut, hana dosa menyata tinggai. Berpijak baknya ke mungkin orang lainnya hana mengkawin, you know. Gemsapat aju dua ke, gemana-mana aju inan. Sebab menyata pubut, ya nafala hana tak pubut, hana dosa. Buka-buka tak, teman. Yang penting kan setuju sama setuju. Per SMS. Setuju sama setuju. Penting SMS. Bagi yang gemar. Bagi orang yang gemar baginya. So, yang nak galak mekawin, hukum mekawin, sunat. Yang pekri, yang kira umpegah tak berileh malamnya, nyok kagura. Hana wajib mengkawin. Ada hana pejuk cik. Ya tak pubut nafalam, ya tak tinggal hana dosa. Nyok pakiban pengertian. Makanya kitab kalau ditulis dan kalau tak baca, perlu kepada orang bi penjelasan. Kan setiap getanyo kajet tak baca, bisa tajok kesimpulan atau satu penjelasan. Nyan menyo etnan tak baca dan lagenyan turah rela. Ayah anak wajib mengkawin buah rela. Untuk nak wajib mengkawin je anak. Cok je urinang tu apa-apa, pergi saja anak je. Menyo nak tak mengkawin, nafalah anak mengkawin, anak tak usah. Gekait lom bagi yang gemar baginya. Menyona galak baru sunat. Artinya, tanya kana minat untuk pegat hubungan yang istimewa antara getanya dengan sidra uri inang yang halir dan menikah. Nya untuk tindak lanjut cih hukum cih sunat melalui akad nikah. Adapun melalui hal ke tidak urinang ke tidak uragamnya kan sunat wajib. Ikna beda. tanya kaminat kena mengkahwin. Dia tak mengkahwin, dia hana tapi pihak jaih dengan anak darah kau. Mereka tak menikah, ya dapat fahla. Hana tak menikah, dapat dosa. Tapi orang tak hana tak menikah, pihak jaih dengan anak darah kau. Mereka perlaih dengan anak darah kau. Mereka kelih sunat. Kau wajib. Kan bak bineh kan? Sangat dekat. Yang ditulis dalam kitab, kawin. Kawin sama dengan lagi mekawan. Mekawan tanya orang beragama, orang yang kagebi akal, nah jalur yang harus ditempuh supaya halal berbeda dengan binatang. Yang anak agama, anak akal dia yang bebas. Jadi menyentuh banget halil musafat tidur ragam dengan tidur rinang nyokkan sunat wajib melalui akad nikah yang menjadi syarat utama menurut matan takrib la tasihun nikah illa bihuduri waliyin wasyahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan dua orang saksi. Darah paru hana berleh. Yang penting wali dan dua-dua saksi dari pihak darah paru dan tamah lintu itu sebabnya hana lintu hana terima nikah. Di pekencik merame-rame nya hana tile. Ladumna yang tru melimbau-mbau moto kadang belah lintu, limang belah ni moto bahara baru kam sapak kanan ba acara nikah yang di luar hukum wajib. Yang wajib hadir wali dan dua dro saksi tamah lintu. Dara baru ada hana bijit. Nyo na salah surah urung ban-ban wom dagang. Urung ban-ban wom dagang na ikut upacara pernikahan ba rumah. Katruk bawa tiang akad nikah darah baru anak betul-betul ilam. Mantai rumah inam. Kentuk telah tiru daripada jamaah yang hadir. Nyo kamu sebagai saksi nikah. Tapi darah baru anak kamu duri. Kibang kamu ik saksi. Karena yang marit orang yakbut. Yakbut bukan situn dua tun, kata juh tun. Kata kejut orang lain, pak lain hantam laganyan. Maka gecoklah darah baru ke betul. Duduk teruk berita Pak Lun. Katalah surah. Sebab yang taik saksi kena kehurgeng. Calon lintu dan calon dabaru. Yang taik saksi ada lafad ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Dan yang diterimakan oleh calon lintu atau wakilnya. Jadi hana dabaru pijit. Hana taturi darah baru ditanya pergi. Yang penting nan tu dah dengar apa yang diucapkan. Mantu kedi nan yang disebut lain, urin yang kejuk lain. Yang karu duduk, karu duduk, duduk lo rusak. Yang penting akan nikah kasah ilai. Walaupun oleh saksi, hana keturi lintu dan hana keturi darah baru. Kemudian hukum sunat. Ditanya mekawin, ahli na teka galak ke mekawin, kita mahlum jika didapat belanjanya. Rupanya, untuk mekawin peng cik ile. Karena yang sangkut dengan peng, terutama sekali ile, mas kawin ilame. Ya nasi yang hangat-hangat. Ada yang berat merasiki, waktu mekawin orang-orang selangkir ile. Nyan selama hubungan nyan antara pihak keluarga darah baru dengan keluarga lintu, minyak onda keempat, engkut keempat, rukuk keempat, ranu-ranum keempat. Buh jadih, buh anak jadih yang kamu rezeki kat nyan. Jadi belanja mulai daripada hubungan jak metanda, jak laki metanda, meranu, nikah, intat dan sebagainya. Lih galak benar belanja baru sunat. Nyan dua buah kait. Minat dan na belanja hukum nikah sunat. Dikedi tanya muhutna belanjahana bakri. Dan jika tiada dapat, maka meninggalkan dia itu aula. Muhutna mekawin belanjahana. Nyan sogot dan mekawin ngan be. Get be. Karena nyata mekawin ujung-ujung karu. Karena walaupun bagaimana, nyo hati-hati ke urung buat. Gitanya kata jak buat, nyan itanya kadang-kadang hana tak kira tun padum tun kata jak buat. Di kampung na urung kira, terutama yang na anak darah. Agak wik-wik jarak. Bangkat truk tujuh tun ke Melayu kita yang tanya. Terus, kepakat tak mengkawin. Yang bakpun nilai ngak jatih jid ada hana sepuna bakpun. Hana jelame pijit. Hana meranuk pijit. Hana yang tak lintu pijit. Yang penting nikah ilai benda. Jelame hana turah pri. Begitu kata musuh tubuh, kak payah bayi. Eh janji pri puno. Tapi kita nyong karena hana pupu apakah pri dan tak kiamat pri kata. Menencik nafakah. Leoro tawo kai jo umpang le perumah pegah le abu hana beri hirumah. Bantat reng ke lima hai engkut pihana melikut ke lam capli pihana apa. Nyo hati-hati urung buat. Ke urung buat galak. Terutama menyo kana anak dara yang karayu. Ada hana bayu sapu le pijir tapi yang perlu pingat ujung-ujung dumpu payah bayu. Menyo hana harus siap-siap untuk lari langkah seribu. Lebih bagah terkecoh. Mentah jalan untuk pegadah hent, buno hent karena tapi penghana. Get back mekawin dan pecahkan syahwatnya dengan puasa. Supaya kita nyobek. Tegar dibedah keinginan kepada lawan jenis. Durinang baik galak ke uragam, uragam baik galak ke urinang, geyu puasa. Karena keinginan yang timbul adalah karena katarik perut. Sebab menyo de ngengerah nyo katanyo hana mohon kapula in cik kebu ke ia tagai mohon. Tapi begitu ka pulih de dan pulih gerah baru mohon kepula in. Maka untuk poh mohon kepula in yang jalur je adalah puasa. Cuma puasa model katanyo kan gada mutama hmm. Karena puasa tanya ubeputkan puasa telat bu seput payah prehilup madauro awai bu bengoh yugoloi debi fajar bu cauro kata kadih pada buka puasa atau kata bu awai di bawa teh tahu cauro tak gaya anak temaju nya seput na telat nya bengoh na awai. Kemudian makanan tanya wadah ada puasa yang hantam tak pacu di luar puasa na wadah puasa. Tanya kadang 12 tiblah bulan hantam tajib susu di bulan puasa na susu di rumah. Tiblah bulan hana tak pacu hingga gerpoh bulan puasa karena hingga gerpoh. Tejak apa tangkut mulai baulenya bangkunya memutar kadih ngiang ilai apa yang mengenang baru blow. Kuih menancik hantip atai rumah ikedele. Ru rumah litaak dua kerek sapu kaibang mugrib tak semayang lain tinggai nan mendung. Kita pajuh buan ni semayang terawih. Wo terawih menyona jaga pajuh pucuti menyoka tengok tinggai mendung tengah kemia. Nyan puasa kita yang maka han tercapai. Intisari pokok daripada puasa adalah untuk memecahkan syahwat bahkan mutamah. Menyong kata tak pegah leuri nang hamil dalam bulan puasa dengan di luar bulan puasa. Bak bulan puasa api leu tak eh. Belum nyabu oh tak terawih le mukrik ka eh aju. Sebab tengah pengah buka kedai mekat. Wirid yang kehina lang kedai aju. Tarap ipeh tambo tok kedai wo romo. Nyan yang mukrik menyona eh aju lo. Nyan hukum yang pertama sunat dengan arti mendapat fahla bila dikerjakan tidak mendapat siksa bila ditinggalkan. Dan makruh berkawin bagi yang tiada gemar baginya karena penyakit. Sebalik buno bagi yang gemar sunat. Ya tidak orang hana gemar. Hana menggalak api kanyan gemar kawin. Nyan menyo gemar kawin cit hukum makruh man di antara lain penyebab sampai gaknyan hana gemar kepada nikah karena na penyakit. Penyakit berobat kena berobat kerihana pulih, jangankan untuk gak pertimbang keluarga, drogaknya payah dipertimbang li orang lain. Jika tiada belanjanya, musafat galak hana peng pihana, nyan makruh. Atau ada belanja dan padanya hilat seperti tua, atau napeng tapi umur usia kalanjut, alimang tuhuati. Dan jika ada belanja dan tiada ilat padanya, maka bersunyi bagi ibadat terlebih afdal. Tidak orang pengna penyakit hana. Nyan soga gemekawin menyogaknya hana galak dengan gepergunakan watai udib nyan untuk beribadat kepada Allah. Lebihkan gaknya sendirian dan beribadat kepada Allah. Lagi contoh pada para ulama-ulama awal, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi yang hana gemukawin dekatnya karena kaget gemeng sesuatu lain yang paling lazat, yang lebih lazat daripada mutapat ngaurineng. Sehingga ditulis dalam kitab tapi nyotangkan hadis. Halawatut tahke aladzu min mufakhazatin nisa. Manisnya tahke surah kitab itu lebih lazat daripada musafat dengan urinang. Jadi di antara para ulama, Nawawi hana keturunan karena beliau hana sempat nikah karena gaduh gepetimang surah kitab. Nyan menyogetim ibadat, maka jika tiada ia berbuat ibadat, maka berkawin itu afdal. Belanjaana, galakna, cak penyakit hana, nyan menyogetnya buat ibadat. Lebih baik berkeluarga karena dengan berkeluarga akan ada keturunan. Bak gejaga keluarga dan geasuh gedidik keturunan gaknya di sinopi cukup le akan memperoleh pahala. Kah jelas hukum sunat dan makruh tergantung orangnya. You know, kah pilih darah baru. Dan sunat perempuan yang bikir. Tanya uragam, nyata mita calon darah baru, tamita ile, darah baru yang menteng, perawan meyakin. No. Melainkan karena otor, lintu katuha, menyo yang perawan gemita, lalu gaknya dengan darah baru, untuknya beda karat, ada uyuk tempai. Yang mita tapi tuha-tuha menteng. Seperti zaif, alatnya. Atau berhajat bagi yang memeliharakan anak buahnya. Kitanya kan meninggal uri inang awai na anak mesti pelupo. Nya menyo tak mita anak darah intim. Anak droi kalau na kayak timang anak go. Nya mitalah uri inang yang ka janda terutama lebih gat yang go lom na anak. Yang pertama. Lagi perempuan yang mempunyai agama, giumita yang na agama, memang dalam sebuah hadis tungkahul mar'atu li arba'in, orang mencari calon istri kalau mungkin yang ada empat perkara. Yang cerita kan geyu, cerita urung mita calon darah baru menyemungkin gedemeng beyangna mutapat put perkara. Yang pertama lima liha karena hartanya buri nang kaya. Yang kedua hasabiha keturunan. Yang kelih jamaliha dan yang terakhir lidiniha, kecantikan dan karena agama. Nyo urang mita calon tara baru, nyo ik musapa. Tapi berakhir hadis Nabi netegaskan karena mita yang bermusapa kut perkaranya memang payah dan nyo gaduh dapat timangnya dan nyo agam tuha kedro tahna tate. Bajak mita calon tara baru yang bermusapa harta, keturunan, agama dan bangsa. Maka Nabi netegaskan fa'far bizatitin. Menyahitim untukmu yang musapat put perkara, rebutlah olehmu yang ada agama. Biumita urinang yang na agama, hana harta pihana pupa, hana get keturunan pihana pupa, hana tari rupa pihana pupa. Yang penting na agama, taribat yadat. Kinayah kepada janji Rasulullah, mintanya utamita urinang yang na agama akan kaya. Jangan yang fasik pak. Diumita urinang yang na agama be urinang yang fasik, yaitu urinang yang senang dengan berbuat dosa besar ataupun mengekalkan diri di atas dosa kecil tanpa taubat. Lagi yang elok nyoik mendemu yang bertari rupa, karena dengan na urina yang tari rupa getanyo hale galak kurina ngok mamnya urina ngro tahana tari rupa nyan mata lagi tuah drien ni tanyo. Oh yang de umban tari katahu dekenan ga payah cukai lego ai puka yang peranak. Nya maksud ih geyukayat geyukalan keturunan calon darah baru katanya yang leane. Kalan ba keluarga nyan keluarga agak nyan padu 18 ke 16 yang nyan gejomita. Be yang hanya dua. Nyan yang hanya dua nyan kena ta agama yang ata tu harto. Tawatnya nyan dipegak program keluarga berencana. Karena Allah yang nak getamah manusia, tanah yang nak getamah. Ini cukup bahaya. Program keluarga berencana jamun masa Soeharto, kitanya hana to dengan Soeharto, yang to dengan camat. Camat wate kepidato, wate nyan. Allah yang nak getamah, ane ureng. Ureng yang nak getamah tanah. Anak pertama mesti tanah lampuh buat tadu rojah 20x15 antang tengah 20x15 tenangkan anak yang itu biar dari rumahnya 25 engkau apa efek Allah Ta'ala kalimah kan Allah Ta'ala kapayah tak putrun anjut duk li ke Tuhan haik gemata li urung sahagai getamah tanah anak pertama nyo dasar dipegat program KB menyohan KB kabak bineh KB menyohan alatan. Maka dalam sampoh konferensi keluarga berencana tingkat internasional di PT Arun, Luntuan ikut, wadanya yang pimpin sidang salah tidro Syekh dari Azhar. Tapi karena ada saatnya hanya pakai gamis, kan bajenya pakai jas, pakai dasi, lu panjang. Hana urung sangka yang urung malim. Termasuk ikamo pih yang ikut dari pesantren lun dengan almarhum Abuya Muhammad Nasir Wali. Wadai pidato warum tupunya nurum alim. Nyokhino tahkok apa yang pernah kita dengar kekun-kun. Libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Pakaian ibu mulia kita tanya si kolam taduwa. Nya mesti lun kau rumalim, lumpalik dengan terban, kan? Lengtuk dengan baju gamis, nya mubura urung yak cium jarau. Oban taduk kena, bana getanya hukum, mah je tu tak jawab, nya kan tiro-ro je nawa kan. Urung-urung cium jarau pun, ijak rak kei, toh kentuk lah, lantau lah keidin, baru mengaksa. Nya karena pakaian dasi, pakaian internasional, hana kamu sangka nya normalim. Umbang gemarit, alasan dasar sumber hukum yang ditanya cok urunya adalah Al-Quran, hadis, ijma, kias dan istisham. Lun dilikut penasir wali ke gegisah ke dilikut gengia teh lun pertanda setuju. Ngon ketanya dogonya. Rupanya benokan lama tiga nyam kita panjit. Nyam pui jak duk ke pimpinan sidang. Puak kama nyam. Kalau sunnah wal jamaah bukan puwahabi anak tu. Rupanya wadah gemarik baru jelas. Pu kesimpulan wadahnya. Berkabe untuk tahdidun nasal haram. Kecuali karena azor. Tanya tamang keluarga berencana yang hanya dua hanjit lebih untuk membatasi keluarga hukum diharam. Sedangkan kita tanya mantang subur mantang sehat suami isteri mungkin mana lam kata jak batasi dengan hana alasan yang bisa diterima oleh agamanya hukum diharam. Sedangkan program pemerintah kita tanya tanah bunuh hana luah urung pertama haik kepikili li Allah Ta'ala kalau urung ngendana maka dipikir di leh harta menyemenan tapi ni urung bebi mana urung li lebih ni pak dua boh dua cukup. Sedangkan menya untuk tanzimun nasal boleh makna tanzimun nasal mengatur keturunan mengatur jangka jarak jauh lahir nyana ayat wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra antara mengandung dan disapih 30 bulan nya mengandung gecok aqalluhu 6 bulan sedangkan sapih lah bahasa katanya 2 tahun 2 tahun 20 bulan tambah 6 bulan dia 20 bulan setelahnya baru dia lahir yang lain jadi selang 20 bulan nyen menyo hamil 6 bulan baru je lahir lain. Nyen baik dan dibolehkan dalam agama. Lagi yang geyu be rapat han. Be ana jan 12 bulan ka lahir lain. Dengan mangai ipi mom le adun ka ta ado dalam. Anjili. Jadi nyen hukum kabi. Jadi dalam agama kita nyo geyu mita calon dara baru yang ramai anu. Karena letak hadis yang Nabi merasa bangga dengan ramai katanya. Inni mukassirukum. Inni mukassirun bikumul umam. Lun ke Nabi akan bangga dengan huruf akhirat dengan katanya dari segi banyaknya umat. Lun jamun sangat anti kabe. Dia sangat lun mantan tegar lun pidato. Bak tabawate pidato di Dayah Al-Munawarah Abu di Kota Krum. Lun pegah tentang hukum kabe. Lepas selesai pidato, kaya duk mantan KUA. Bak kena tinggung, kaya bertepat hukum. Gaknya alasan kepe ramean na bak kampung gaknya nam roa ni ban nam je ke pancuri. Maka tu bangan jauh ke. Kepe contohnya, Abu Yahmad Mudawali lepas dumlah boh ni, mandu je ulama. Kan je tak bak pribadi seseorang. Yang geyul di Nabi lagi je. Berarti, dia ke pancuri madum draw tu salah salah didik karena draw ke pancuri maka biasa kau menang pakiban u menang minya pakiban ku menang ana dawa ti rupanya yang pernah ke pensiun dengan kau a tapi menteng eh atralam wate masa gaknya mbak kau a menteng laule gaknya ngelom ngelom dicuci otak atau cuci otak dan cuci malamnya ni timgli jadi gitanya dia pilih calon darah baru yang ramai yang di takalan dari keturunan gaknya ke 16, ke 18, ke 20 baik yang hanya dua takut ujub mutabotan tu kalau pagi penit dia tu dia ujub mutabotan maunya tak pilih yang 12 kadang nak menam tu untuk ujub ilan si kurung hana tercapai je lagi target target imam belah nam tu alih manteng langkah yang alih hana alih om yang baik bangsanya leh ramai keturunan yang keturunan yang get ente keturunan yang get ya yang menyaik merompok yang ulama anak ulama ya urung-urung saleh urung yang nak ibadat urung-urung bangsawan yang nak ibadat baik bangsawan yang dukam tapak dagob seperti bahwa ada ia dibangsakan bagi orang yang mulia-mulia dan ulama, yang maksud bangsa ke keturunan gaknya dari ulama, keturunan gaknya daripada orang yang mulia dan yang saleh-saleh, lagi yang bukan karabat. La agama hanaga gedanya mengkawin dengan saudara. Nya dipidianya oh munya pidia berak ubarat kedih leutan yang lagian. Ada doa bak ngemute yan kana ne sapo-sapo sapo agam da boy nang hinankeun ka gepeuk janji. Nya oh raya awaknya tapi kawin dua. Mentai ngeu teu tano. Ah ngengka ah ngado grup ba dingki mute. Hanaget. Karena yang paling to saudara yang halir dan mengkawin anak ado, anak adun halir yang tapi hanaget. Yang pertama saudara hanam tamah, nyo kan? Meta mengkawin anak ado, anak adun saudara kembat hat, hanam tamah. Maka tak mengkawin nganggop, gopnya kajit ke saudara. Ado tanya baik cok ego, kalau adun sayang gitu. Nyo biasa yang kaya. Belah urinang kaya, belah uragam gatin kadangnya punya bukawin ani inang gak nyanku ani agam lain yang ken saudara icok harta di legok punya kena icok harta lidro nyan kadang alasan ataupun hidih dipidi aja na adat pulang rumah nyo pidi teruan yang ken pidi abi bun pulang rumah jadi sayang ke rumah nyo datung melintir ken saudara. Berarti rumah tetap pulang ke melintir tengah kari kegok. Nyo-nyo alasan. Nyan alasan adat tetapi agama kurang get. Walaupun sah getanya perkawin ane ado, ane adun. Dengan bahwa ada ayah perempuan yang ajnabiyah. Calon darah baru buat ajnabi atau karabat tapi yang jauh. Jut saudara, saudara yang kajiuh. Yang ken ane ado, ane adun, kawatih nyalong. Ujiannya harap sejum. 25 minit. Belum kelam na pertanyaan nak tapi yo. Iban. Anan jawab. Dan disunatkan menili oleh tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan bagi taulannya. Kemudian daripada kasatnya hendak berkahwin akan dia. Dahulu daripada pinangnya. Dalam agama katanya, wate kata rencana kena mengkahwin geyungi yang. Calon darah baru dan calon lintu. Leuragam kalen calon darah baru. Leurinang kalen calon lintu. Yu golom jak lake. Yang geyo kalen, muka mangat taturi, baik mentukar sehingga. Dan nak tatupa jis dari atau hana? Dari. Jarau, reka dan rek likut. Geyo kalen jarau, mengat tatupu kulit seluruh badan jih licin ataupun hana licin karena hino tanda sebab nyona kurap babak tempat yang tersom hino pastina karena jaronyo truk iraba babak tempat yang nakurap jih puno maka akan jitren kumun babak jaro batina hino mehi adik kurapnya mati ma kurap naik dalam kepe geru ya reka nyona na firasat hino ke mangat maguan ke macam na bak urang yang umpum tapi tengah nampum buat dak tablik tapi dak nak tu menyara ikut halusnya kulit nyo bak hukum tanya gebi tapi tidak boleh sentuh kalen mantang kalen muka mesti urinang ke pakai cadar katuk pura agam yang ingin kena lamar gaknya buka keat tanya kagak ne baik mentukar tengah katuk belum alian palit jaronyo pi aurat kecuali dalam semayang katuk uragam kena lamar gaknya lelaki kalen buka tiat baik makmat nak ne ke jarak no katip nak gerak no nak gerak no katip katuk ajulom hukum sunat manjino hana merencana tapu pi kalebeh kalebeh kalen dahulu daripada pinang yang golom yalake, akan yang lain daripada auratnya di dalam sembahyang. Aurat dalam sembahyang yang kan muka dan dua jaro. Lanjut. Maka melihat laki-laki daripada perempuan yang merdeka akan mukanya dan dua tangannya hingga pergelangan. Dan daripada sahaya perempuan akan barang yang lain daripada antara pusat dan lutut. Mecalon dara baru lamit nyanjit yang ken antara pusat dan keut, seperti barang yang disareh dengan dia oleh Ibnu Ruf'ah pada sahaya. Dan harus bagi tiap-tiap daripada keduanya diulang-ulangkan akan melihat tak kala berhajat kepadanya. Naga ke'u kala lampu, ingat ke'u wajara kala lampu, bahu lampu laki kala lam je. Penting kala sepuas-puasnya, hana lam jelas, je laki ulang. Supaya nyata kelakuan yang dilihat akan dia. Supaya baik tengah, orang ke runtuhak, boh jok, boh belangan. Patik truk tak pun angkanya, boh jok, boh. Biar gomoh sakit hati ujung, pun buat orang. Jak betul, kalan bergadu. Ha, baik betul, you know. Jak betul, kalan bergadu. Sehingga menolong golong gadu, laki kalan lom. Supaya baik rugomoh, tabah kejelamai, dan sakit hati, katilah duduk orang tu. Dan nak minta lain, kata lanjur dah apa jatuh kasih sayang keji, kak hek tak apa-apa. Ada cinta yang pertama, itulah yang sebenarnya. Untuk boh yang cukup payah, cukup hek. Supaya nyata kelakuan yang dilihat akan dia, maka tiada menyesal kemudian daripada berkahwinnya. Jadi dengan kaget tak kalan, kak puas, oh, dia dalam kahwin dengan hanali hal-hal yang dapat menimbulkan kepada penyesalan. Karena menyedulah ke korban tanya biaya bah, tak yujak selangkir, tian tak jak kalen, tian tak pinang, tian gati, ranum, nikah, peresmian dan sebagainya. Kali habis belanja yang cukup le, kita nyok kargo, kebut anjir. Itu rasanya kajian, I know. 25 minit sebagai mukadimah. Selanjutnya untuk masalah khitbah. Kalih-kalen baru jak melake, jak pinang. Mungkin akan terbaca pada Jumaat yang akan datang insyaAllah. Maka selanjutnya tuan-tuan sangat mengharapkan perhatian mak-mak dan ayah-ayah tentang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian Dastafi yang dirahmati Allah. Pengajian pada malam yang sangat berbahagia ini disiarkan langsung oleh Radio Sarana FM 91,9 MHz Simpang 3 Merdu Pidijaya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu hormati, pada yang mulia Abu yang telah membaca kitab, kepada seluruh para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Peluntuan beberapa pertanyaan mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada getanyo mandu-mandu ketika Abu memberikan jawaban nanti. Yang pertama, sirawrinang kalih gem kawin, tiba-tiba terjadi sesuatu dengan lakonannya. Umpama terjebak dalam konflik atau terjebak dalam tsunami atau membalik perahu atau lain sebagainya, yang sampai cari-cari sedap-sedap hana merempuk udip pihang terdepu mati pihana tadepua. Usia urinengnyan saahnyan ukuran lebih kurun sekitar 30 atau 35 tahun. Yang timuh pertanyaan, apakah urinengnyan jekem kewe lain ngauragam lain mengingat lakau gaknyan ya hana anak gua wali mati tanter buo udik hana mpuo. Yang kedua pertanyaan, sirawrineng ka pernah trukmen kurung lebih kurung umuguh jino kana melihat lodon. Contoh maksudun tuan umunyan kecontoh mandang melihat lodon. Tiba-tiba agaknya hana limin hana trukli kaputuh galam truk masa putuh, yaitu galam truk umum putuh asa daripada akhir 55 tahun atau 60 tahun. Terjadi perceraian dengan suami lang masa urinengan kaputuhi galam truk masa putuh. Apakah urinengan jegemi indah atau payah preh sampai truk masa putuh asa bahir baru kita mengelam indah, kemudian karena mungkin 55 ataupun 60 tahun leh gemi indah, baru gem kawin dengan uragam yang laki yang kawin orangnya. Yang kelihai, maaf bu, yang tiga tanya mungkin nak berdua macam. Nyo yang kedua lu. Tak nyo bantingan lu. Mono takkan tahu ngata yang lain. Wakilah nikah darah baru anak yaineng didih di Malaysia, gaknya ino ya ceh. Genuk penikah kerawakuh hana pengen geja. Disidih naureng yang jet dipercaya untuk penikah. Tapi kan kadiliar, kan gedang ke hakim rog li kadian, li urungnya. Ada nama wakilah. Pertanyaan, apakah sah gewakilah nikah dengan hapi? Geterimang nikah, apakah geterimang wakilah dengan hapi? Li urung di sini. Adapun hansah. Baik kelentuan mandum pertanyaan, leha boh ilih. Minawati tak ada mahluk de. Ana manteng lentuan padai wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan kepada Abu untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, suami gadeh pada tsunami hana jelas meninggal ataupun manteng udip, sedangkan istri mantau udip enggaknya ingin menikah lain hukum, sedangkan suami umur sekitar 20 tahun. Urinang puno harus jak pak hakim nya pegahilai hukum dalam kitab. Sebab hakim tanya ini akan hukum dalam kitab le hukum bak peng. Nya pegah hukum kitab ile. Urinang meno gejak bak hakim diceritakan suami lun hana moho sejak tanggal bulan bulan pulin tahun bulan umur gaknya dipno. Hana jelas meninggal ataupun hana meninggal. Yang oleh hakim gekalan bak tangai gejak mengadunya paduk kajet umum lako meyak tangai gejak mengadunya wate gejumlah umum lako wate gadeh sampai uronyan kana 60 tahun jik gecok pale gekak aju lun lo hukum perumoh kata ka meninggal. lako. Lun lung hukum lako kata ka meninggai. Uronyan urinang buno melalui berendah. Menyamantong men lehaga kali suci. Ini ya. Namin hanamin sama sebab hukum meninggal di 4 bulan 10 hari. Buat bulan 10 uro dari uro kehukumkan lako gak nyangka meninggal, gajet menikah lain. Yang hukum yang mudulih dan kitab. Menyongan mahkamah syariah yang nampum indah yang pernah na pengalaman orang drone kiban cara yang terserah tapi nya hukum lagi kitab lagi nya ana cara untuk mengawin menyo golong lewat umu galib dan hanjik ge kemira ke dro leuri nang irumo harus diputuskan oleh hakim nya hino beda hakim punya hak sehingga deh bulan di Papua geken di hakim di Jakarta tingah wajib puasa utabang wajib puasa hana berlaku istilah matalek yang berlaku istilah matalek menyona SMS ngan teh di Bandung ikamau kade hulun yang antara Aceh ngan Bandung istilah matalek hanjit daikul kata bu yang kedua urinang kacri ngan lako. Putri urinang kacri ngelako sedangkan ganyan ka pernah na men di saat cerinyan kahana le men sedangkan masa Aisyah masa putus asa menyebabkan you know, pun mona manaupos salah kun ya tu takut mano joh katalah menau menau pos galontro yang jadi pertanyaan kibang ke maedah menyonamen leh kuru leh gasuci katruk menau pos leh bulin nyo deh gecok ke maedah sedangkan menau pos galon pasti karena galontro masa yang biasa 55 atau 60 tahun urunya tawakuf si an aja menikah le karena hanak doa meedah ruh umu bak batas yang kajit ke menopos 55 tahun misalnya baru meedah le bulin olehnya baru menikah kemudian masalah wakilah nikah dengan hapi boleh idron nenani inang di Malaysia karena calon lintu nya yang baik sagai gedeng kuali tengku Aceh ditanyo yang mekat boh kaya hidi yang gaknya note ke mekat boh kaya ngan bajai kau hoblong ngeluli mawate ge penikah urang baru bajai koko ijarida ke piah putih mayang lena lehana yang penting peng 600 ringgit nya yang baik bagi cipan sona urang yang neturi yang jit ne percaya ne telepon ke urangnya ne wakilah wakilah lun badron ne penikah dia artinya lun yang namanya Nur Mala binti Muhammad Kasim ke Dahlan bin Muhammad Isa dengan jelame limau manyamur keterimang redih nyan kajit gepubut laju le urang yang terima wakilah dekati singah nyata katruk wali kedih kat tetat ana ipegah legap kah lega pukawil li tengku pulan dengan dasar telefon wakilah daripada wali geingkar gepegah ana nyan en oronyan manteng awaknya hanjik muntapak ile penikah kembali kajik muntapak lem yang kau likut hana jadi masalah yang hanjit akad nikah langsung dengan telefon wali langsung dengan calon lintu lu penikah anak lun kegata Dahlan Muhammad Isa Nurmala binti Muhammad Kasim kegata Dahlan bin Muhammad Isa dengan jelame limang manyama lun terimang hidih walau na saksi hinan enjit dalam kitab dalam kitab ada tulis kitabnya kahana alumna telefon. Geti-geti masalah dalam kitab Fathul Mu'in. Bahasa waktu empat nak bintih. Redih saksi dua. Dua. Retno calon lintu dengan wali. Ke penikah tu le wali ke calon lintu anak ke puno. Dia kedengar tu le saksi belah di. Gekalan hanadi. Hansah. Sama kan? Dia su menteng orang hanadi. Berarti hukum HP, hukum telefon tajuk buat contoh yang dalam kitab puno. Karena yang hanalai ijtihad mujtahid ke masalah telefon. Contoh yang hampir serupa na dalam kitab. Saban cik lagi mik. Mik hana dalam telefon. Yang na kira orang rumah lang lehuk. Mereka ada cek ada suara azan. Tapi kan agaknya lang lehuk, handa wajib kejap buat Jumaat tempat ibang puno. Karena mereka kira ada cek ada suara azan. Uyub kan, mungkin putera leangin tawa angin, anak hijak, elok uyub hijak tadi. Tidak orang itu di atas cat. Duh bang, buat sabah masjid. Tikira buat hari, handa, anak wajib kejap buat Jumaat. Dia lo rasa kitabnya kebahli para ulama mandum hukum kana. Tapi langsung dengan tidak langsung. Di demikian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagi yang hadirin yang mau menanyakan pertanyaan bisa SMS melalui nomor 085-61-09-9326 0852-61-09-9326. Kemudian kamu persilakan kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun tuan hormati Abu dan juga gure-gure ya hadirin yang kabar hadir pada tempatnya. Adapun pertanyaan yang ingin ulun sampaikan yaitu mengenai sebahagian kelakuan daripada masyarakat gitanyo ruh golom menikah awai gemedina dile. Jadi lih gemedina. Kemudian gepesapat tu li tokoh-tokoh masyarakat ataupun li keluarga supaya be ditepu li khalayak menikah secara di depan umum adapun medina ilikut umum. Yang jut ke pertanyaan kiban hukum sidrokati gepenikah urang medina dalam tinjauan fikih syafi'iyah karena nasebahagian gutentang prakteknya alasan jih dengan tak penikah urang medina maka sebab semakin behe urang-urang lain medina karena wate dikalan ringan tat efek dari medina oh lih ta medina ge penikah jadi peik medosa urung penikahnya gara-gara ge penikah urung medina beh urung lain di sebahagian te ge dukung kiban be ta penikah urung medina menyehana ta penikah i medina alam jadi pe ta pelanjut medina awaknya memang ada tabiatnya natakana jadi lebih hebat tak stop tapi halu laju jadi dua poh dampak mafasidnya kiban ta pilah secara hukum fikih kemudian dalam tafsir Tabari menyahana salah gepegah urang medina oh leuh di medina hanjit menikah laju menurut madhab Malik supaya bek menjampu ia yang halu dengan ia yang haram kiban dalam pandangan madhab Syafi'i menikah laju di Madinah punama Sa'idah ataupun payah istibrak atau dalam halnya juta taklid kepada madhab Malik. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jika lo menikah orang ke hamil dengan zina, menyatakan rezeki yang lebih gede prehlahi supaya nyata dari tepe itu pule urin anak yang lahirnya di luar nikah nyen hukum yang lebih afdal nyen anak karu-karu yang menan. Nah, hukum yang karu karena kagetameng pemikiran urun tuha nya hukum no han karu menyolakenya lelahi tak penikah boh ku urun yang Madinah boh ku urun lain han jadi masalah amban nitameng pikiran urun tuha mungkin urun tuha wadanya termasuk urun tuha yang han agak getuho. Sebab punya urung tuha yang tuho, tuha yang na ilmi, hana pikiran lagi nyan. Ketimbang malay, dah perkahwin, ya. Kau pakai ketimbang, punya kau pakai ketimbang yang kacumeh hukum. Dah perkahwin kedi, ada hantar perkahwin pih, jih tetap dilanjutkan zina. Sebab masalah jih, atanya punya golom tepeh, tak putun, tapi punya kata peh yang ikli. Ilun juga lo lo mengkawin, waktu sekurang ngomong baru lo mengkawin. Tak ada baik ilai lo pijak sin. Tapi yang bangka kan hati. Wablah bulan anak miak kan lain. Tugup je tak pegah baik, pergi ke drot lagi yang. Yang kengkai, kita mong pikiran urun tuha. Salah satu je ada hantar penikah pi, jih tetap di Madinah. Padahal, dengan tak penikah akan han jelas belum menyebik-bik kesom anak yang kadi kandungnya li urung umum sebab jih wate melahirkan kana lindu kepikir anak di dalam nikah sebab yang tak uitnya kau wate lahir bak wate uluk bak wate bertemunya sperma dengan ovum so tupuan mudro wate tupu kadang bean urung lain. Hukum fikih, nah, bak tentang pemikiran urung tuha pun, bahwa penikah uri inang yang kahamil dengan zina, buh, ngan urung yang mudina ngenji, buh, ngan ken, sah, apabila sit syarat, tetapi buat haram. Sebab pemikiran yang sah, pemikiran yang betul antara haram dengan sah jid musafat. Yang jid musafat haram dengan ahli mungkin. Atau sah dengan fasid. Sah dengan haram jitim. Sah ditinjau resegi sip syarat dan rukun. Syarat dan rukun ahli buno luntar nyatakan ibarat kitab matan takrib. Wala tasihun nikah illa bihuduri waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan dua orang saksi. Hana getuli dalam mawane nikah atau dalam bab larangan nikah seorang wanita sudah hamil dengan zina. Atau seorang wanita sudah hamil di luar nikah. Ini hana getuli. Dalam mawane atau larangan nikah. Berarti madhab Syafi'i sah nikah uri inang hamil di luar nikah baik dengan yang uragam Madinah ngenji ataupun dengan urang lain. Tetapi but harim. So yang puput. Tentu wali ketepu harim. salam saksi gedepu harim lintu sendiri menyedepu harim tapak boleh jadi lintu kan urung Medina urung lain hanya itu puji yang begiji hana harim. Kemudian alasan madhab Malik hansah karena menjampu iya nya gedulah oleh madhab Syafi'i. Tapi agak porno baju bagi hukum ke hana pupu kan. Rahim di saat kaitan meng sperma udalam rahim tertutup. Jadi punya kaitan meng benih atau bibit dari sidra agam dalam rahim urinang tidak akan masuk bibit yang lain. Berarti menyajih kehamil puno sebelum nikah ada meribega di watak dalam nikah tidak akan hamil lagi si golong lahir anak yang kena dalam kandungan. Kabe menjawab. Jid tapi harimbut sah nikah dan urang Malik yang pegahan sah karena menjampui getulah oleh Syafi'i han menjampu karena rahim ka tertutup. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada beberapa SMS yang masuk barusan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum simpan pinjam perempuan ataupun diistilahkan dengan SPP yang sekarang ini sudah masuk ke kampung-kampung? Apakah ada unsur riba ataupun tidak? Yang kedua, apakah sampai fahala baca Al-Quran kepada jenazah yang belum dimandikan? Kemudian selanjutnya, hukum blow skor bola melalui online. Kemudian satu lagi ya Bu. Assalamualaikum Abu. Membuat makanan pada tempat orang meninggal ketika jenazah masih di rumah, seperti membuat apam. Ya, ingin ditanyakan apa hukumnya membuat makanan sebelum jenazah dikuburkan. Hanya sekian. Terima kasih. Segala sesuatu transaksi yang mengikat ngembeng konvensional mandum riba. Nyohana jawab kesimpan pinjam dan bekna di pertanyaan uke. Jik menan seluruh transaksi yang keluar yang dengan bank konvensional riba. Di drone hanya ingin mumat dengan bank carilah yang na syariah dan bet ne perkara-perkara ile pu syariah 30% bukan dumnya persen-persen ni penting karena meduli syariah kaji ile. Karena mereka pun sedang membenahi dan mereka sudah membuat pernyataan di MPU provinsi, bahkan dilakai bantu Pak Kamo untuk dikirim pembimbing dalam menjalankan PMPM ya, PM mandiri di setiap desa supaya dilaksanakan menurut syariah. Dan jino urung beng syariahnya tengah berlomba-lomba mencari wikun ya, punya pelanggan pun anak nasabah termasuk dun ada yang anggap urung lepeng hum kai buru lewat nasabah mandiri syariah dan kalun dari pempeng kiriman gop yang barukan melalui bank konvensional kata arahkan kepada bank syariah. Cuma yang nak sayang bacut bank syariah golongna di setiap kecamatan karena dalam satu bank syariah yang dibuka perlu 20 orang ahli ekonomi syariahnya yang mantang ni dah. Maka drone menyona anak-anak yang jarang matematik nintat aju umudi dimudi karena prodi ekonomi Islam munan tandupu lu rung pegak sikula tapi nan nandupu ekonomi Islam yang tu apabila kala urung ahli ekonomi Islam mungkin di tiap kecamatan akan na bank. syariah. Jadi kita nyo anak hekli. Urang meninggal yang na gelarang semayang si golom semano mait. Baca Quran, meselawat berangkapu mentang amalan kebaikan tanya untuk tahadiah fahla ke urangnyan golom luntumung ibarat kitab yang gelarang. Dia menang. Ma menyona kakelagena mika kantumung getam kakena. Menyolun golom luntumung ibarat kitab yang gelarang tanya baca Quran, baca dalai, pu menteng tak baca yang na fahla, kemudian dah hadiah fahla ke mayat yang golom gesemano. Kan gesemayu? Gesemano kan? Ha. Yang na mutulih dalam kitab alih mahli wa yukrahul la'tu indal jaza janazati walau bil Qur'ani. Dimekruhkan ribut di sisi jenazah walaupun dengan Al-Quran. Na urang je baca kitab tapi hana getung surah kitab ke pegro. Nyan kan hangge bibet Quran di sisi jenazah. Padahal yang jadi musnad ilih adalah laqtu bukan qiraatul Quran. Yang hanje karu walau ngan baca Quran. Baca Quran garu kamo baca ju beberaya masing-masing gedro nan kalage bapa saingkut urung baca Quran mam baca ayat Yasin ubedih gedro nam sipto hutanyo tu ta baca Yasin ubedih gedro tang hang garu apalagi mio baca diroro ku mecok-cok ayat pasal tu nyan mungkin na urung yang je baca kitab niki kalalom ibarat yang tingat lu lagi nyan wayukrahul laqtu indal jaza janazati walau bil Qur'ani. Dimutruhkan ribut di sisi jenazah walaupun dengan membaca Al-Quran. Skor online bak bola judi. Pugat makanan sebelum dikuburkan main mekruh. Jadi tanya tugas watekana orang meninggal kemano pugafan maya tanom. Cuma menyadi samalanga longkalen bak rumah sampingnya. Mupung ci urunya rupanya mekruh menya bak rumah dro kan. Di rumah dro ke salah laksanakan laju masalah tajihis. Di rumah lain kan mu apa ampi. Ni samalanga bu hingga kamu urung dagang begitu gepe jenazah li semayang ka teng pulangka rumah ke. Atiap. Jadi kan urung pa rumah yang ka rumah Muhammadiyah pakai nilai. Atra jihkan, atra urung mati pikan, atra sedara urung mati pikan, lepane hum ka kena. Ini sama langa, hino sang lagi ya anji. Sebab mana urung meninggal, urung lingka cika yang nak kaya geme kaya. Urung piti yang menyuk kaya magun ruje ya kena. Gue tak tanya yang nyokan piti ya. Ruje ya. Yang urung na kelebihan engkut, atas jenokan kena kolkas. Kadang-kadang ke ilmu itu pada kagecok jumpa pada mbah tiji. Yang lu capi ya gemai capi. Menan ke pokok ji. Yang kita gunakan atas orang keluarga yang orang meninggalnya. Yang magun pihkan orang yang aku pasal bagi Muhammad ya. Hei paju hiji tak nipu karu. Yang haid tak paju. Ya apa ya di hipikai gok hanji hadi. Isna'u li'ali ja'farin ta'aman yusbi'uhum. Nabi kepesan waktu Sayyidina Ja'far meninggal, tak pegat ke keluar Ja'far makanan yang dapat mengenyangkan mereka itu dan tak melumeh-lumeh tak ajak orang yang mangai baju hubu karena orang yang tengah dalam keadaan gundah. Perintah Nabi gemeh makanan, mah orangnya hana gemeh makanan, gemeh bahan baku, truk deh pun jadi makanan. Ini salah. Jadi Nabi pegah berlagi pegah aju, ditata gun tameh. Menyeluh tata gun tamai mandum mai atra yang kamata tukadih hana tau patu om bati. Dan yang guralom atra yang tukadih gemai lagi pendapat urung Muhammadiyah yang kamata tukadih urung parumah kan bacup menyenang kepaju. Yang lebih hotamai tak apa. Hanjit tabi ke jamai yang lain. Uban tapi ke jamai lain kenyo pajo hubu bak rumah hurum meninggai. Han putuh surah Muhammadiyah yan. Yang katente putuh surah katanya beget. Mati libung di bak rumah di lingkar rumah hormati pajo hojo kena nana pupu kena ada urungnya. Yang hanje babe harta ane yatim. Harta jamaah yang menyen kena ada hormati. Yang pi salah urung ledong. Mamandum ittifaq kan. Pukul kun tip atadro gedro. Listen ujo. Puitu bi kalimat tip atadro gedro geartikan atta jame yang ja geme ku rumati ka kamo tagun mubi ke jame di tip atadro gedro kan tip atta kamo ke jame payah kun. Iban tak kun yang betulnya payah robah pe lena lagi yang salah. Tip atra kamo so yang terima terka. Sebab yang sebenarnya so milik ke so ijo. Sebab diurung meninggalnya anak ke pesantren. Wateja awak pesantren pakon ija karena anak gaknya yang di pesantren tente ijuk serikah ba anak yang jabuk pesantren yang haji culok langkeh haju. Anak yang ba SMA ijak ngan di ba SMA ijuk ba ngan yang ba SMA. Anak yang sama-sama kerja ba bank perti pajuh riba. Ijak ba anak yang kerja ba bank ijuk ba haji culok langkeh haju kecuali ada satu kesepakatan. Sedekah terima ngaju berangkaso tapi kutahu ba abang ke yang tua. Untuk menuju nyanya lain. Jadi hana ada urung meninggal, ada urung yang terima kagum mupakat, mupetaho untuk pegak kandu, kanduri mulai urung meninggal sampai urung senjuh dan seterusnya. Hana ada urung mati. Jadi salah urung mati ya apa kada apa juh ada urung mati. Hana ibu Tuhan dalam. Ika mau he umpuli kita anak untuk mengata urung mati nan. Ada yang kana hana lihat agaknya. Ha? Ata-ata yang kena nak lihat agaknya begitu nyawang bak hal pun gadah milik mandum jadi hak waris menyana waris yang yatim yang hanya terganggu kerana kalau meri atas anak yatim tapi menyana waris kau balik ada mata urung yang biji tercok pasal kagi izin masalah habis. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kita buka sesi selanjutnya untuk bertanya. Yang di belakang kira-kira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun Tuhan muliakan Abu Mudi yang kabar hadir ke tempat yang berbahagianyo dan seluruh jamaah ilmi. Jadi Abu, nah dua buah pertanyaan yang ingin Tuhan ajukan di bawah malam yang berbahagia nyonyo. Pertanyaan sebenarnya sangat-sangat sederhana dan menjamun tahan. Tetapi karenanya kasabuh fenomena dan karena kamu modern tahan, payah tanya Encik Abu. Pertanyaan pertama Abu, saatnya terjadi di Indonesia sabuh fenomena yang sangat mencengangkan, terutamanya terjadi tengah marak di Jakarta atau di Pulau Jawa, di Aceh golomna sang, yaitu abu tentang masalah klasik. Mungkin ketanyo kalian mengetahui bersama-sama bahwasanya nasaboh pernikahan yang secara agama dibolehkan, secara negara dilarang, yaitu pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Tetapi jino na istilah baru abu pernikahan jaringan atau pernikahan siri online. Jadi barosa awal pertengahan Januari Nasiro Penghulu mengiklankan siap menerima nikah siri online. Urang agamnya cukup menyediakan peng 2 juta atau 2 juta setengah dan mahar darah baru dan saksi segala teteh bengek kasiap nyamateng sediakan, maka akan terjadilah pernikahan itu. Jadi fenomenanya abu sebenarnya yang memerlukan sebuah jawaban terhadap apa yang terjadi. Nyo belum terlalu waceh sang. Dah khawatirkan menyetroh waceh nyo kibanyo tadoo. Jadi sebenarnya abu bagaimanakah hukum nikah siri online ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua abu, nyo fenomena yang terjadi di Aceh. Menyatakan abu mulai dari urung awam sampai urung berilmu, jino rata-rata kapakar gio, kata depe jicit urung jauh belang, tapi berbicara gio sang legejih le pakar gio. Yang sangat masalah, yang menjadi masalah adalah mereka itu adalah pemakai. Arti pemakai mulai dari jempol sampai dari kelingkingnya mubarih dia. Sebenarnya habu bagaimana hukum dalam Islamnya atau tuntunan dari Rasulullah dalam hal memakan cincin. Pada boh je tak pakai cincin. Nah yang pegah dua boh lebih dua ke pegah ria. Kemudian yang ketiga nyo cincin mata jiho. Nah yang pegah sunat bak jaro jempolnyo mata jih miyup. Nah yang pegah bak jari manis. Jadi mohon penjelasan dari Abu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nian kapayah pakai kaidah yang hukum ala syek far'an an tasawuri. Karena rupanya nikah siri pun watatana wa'u itu banyak modelnya. Menyebarakan yang ke positif nikah siri, nikah di bawah tangan, artinya tidak langsung melalui wali, tapi wali diwakilah kepada orang lain. Ini biasa terjadi bahwa orang menikah kali kedua, karena secara rasmi peraturan yang gerudanya akan hanya di KUA menikah kedua kelih ataupun keput. Maka mitalah tengku yang oleh wali gewakilah buat tengkunya ke penikah. Ini juga dengan tidro orang yang kana lebih awal na perumah yang kalah menikah secara rasmi yang awal. Tapi yang tidak jadi masalah, sah. Cuma hana tercatat di KUA. Dekati saat kena pasah na masalah yang terjadi, hana mohojak melapur yang sagai efektif. Karena bailo puku KUA hana nandro dengan darah barunya mbak kamu, berarti ditolak laporan. Nagi masalah buno kah nama ho suami jak melapor ba KUA, dia diputuskan hukum menyeka lewat umur ghalib dengan nikah pada oleh hakim nyo hanjit. Jadi hana efek yang mengangkut dengan agama nikah siri yang modelnya, tetapi efek ih masalah dengan bernegara. Nyo efek efek menyenikah siri yang ka online lagenyo. Cuma calon suami menyediakan mahar 2.5 juta. Kemudian urinang buno hana pakai wali. Nah walinya wali atli pu wali disediakan. Oh. Wali disediakan hana jelah lom. Nyan saban lagi pu muhrim urang ja waji. Dan di pu muhrim urang ja umrah. Jadi no kan ka ramedha urang tanyo ja umrah, yang kali ja umrah pi ja umrah lom. Kadang-kadang suami hana mahram hana. Nyan di pu muhrim tetap haram. Pada saat imigrasi roka memalaya bacun imigrasi. Pemeriksaan imigrasi di Jeddah nyan ngan mata sendiri long kalen iplung yang awak yang meme urang. Ia ura agam yang haname perumah, maaf pak, numpang mahram satu, kayak budang inang yang niring danyo. Supaya, ia lewat periksa paspor, ura inangnya, nah ura agam mereka, ia fikir yang kemurin, yang jipu muhrim, tetap hukum ji, harim. Nyo menancit, nikah siri online, menya ura agam yang dipegat ke wali, ura inang bunuhkan wali, dengan arti wali nasabkan, wali hakim pihkan, tahkim pihkan, nyo nikah anasah. Kemalun kembali bertanya, apakah ini termasuk salah satu metode nikah mut'ah yang sedang berkembang jino? Menyonyo nyan nikah mut'ahnya ke gebasmikan dalam Islam tidak boleh. Sekarang dikembangkan oleh Syiah. Syiahnya ke nurung tanyo. Bahkan di puncak sendiri letak urung-urung Arab jino yang jak tu kena mekawin aju dengan orang inang. Bayi aju peng 5 juta, eh aju pada malam ni berangkat je, oh ke raya pura, ke raya pura jihinan. Nanak ke kena anak jihinan. Maka Islam tidak bolehkan karena efek samping jihnya nanti. Nanak anak mahoyah li. Nian urojih, ban-ban Islam, karena peperangan sangat jauh. Mubulun-bulun je dengan tapak. diuraga murina ngat tengai kampung atalum pegahbuno mangita lom atanyo myo kata rata ka hanjadi uhli membayangkan tu di bulan dua bulan kah nato ngaurinang pikiran kah kah menggawa-gawa peperangan kali menyatawa dua bulan tu dawa berutruk kampung maka babat yang kebolehkan li agama katanya li Rasulullah asaina urinang tim kawin yang na pangkai ci ijarida yang na dikrek kah kejuknya yang kejalame eh haju watai kah pulih budahwa duduk gemensok hukumnya tidak boleh berlaku. Jadi mudah-mudahan nikah yang siri online yang terjadi jino menyohanati syarat puno wali dan dua orang saksi tetap tidak sah. Mahar itu bukan dasarnya yang duduk wajib pada kali dah mutudubu. Kemudian masalah giyo nyokak kenang lung dua ilung kena bade. Tapi nyokan giyo tapi karena yang pakai loan orang terpesona mandum. Sebabnya nabu pakai, pikir abu pinapeng yang paling hana 5 miliar kadang yum. 20 ribu yum. Man ipeduk lamari urung mekat, menarik longgalan. Nuntanya yang nyan pu batik, di urung mekat pihak nampum. Bangga pegah 20 ribu kan murah tak diikat di sini. Sehingga nak pernah lun semayang di Terengganu Mungrib. Nanti roh urung muda iperak jauh mak jarong lun. Maaf abu. Saya sering ikut pengajian abu di Bandar Aceh, tapi kalau di sana enggak tempat salaman ramai kali. Ini tadi saya tandai abu sama cincinnya, rupanya kajik tanah ilonya. Sehingga anak muda pun umat jaro ternyata aja awak me barang ngamot tobok diikut bu di Bandar Aceh. Mahdi pandai menemu umat jaro meribe urang hitumung duit ringadin. Jadi kanya di keciri khas dan nyokan kio le miliarium. Kemudian hukum pakai encin menyodari pirak getanya uragam gebolehkan. Sebenarnya meh dan pirak hanje ke getanya uragam nyan kurinang karena getanya hana geyuh yastro tanyo agam ada hana tah yastro tip galak gele urinang kepu tajak yastro lon tapi urinang meh hana ge yastro ke hangga galak getanya maka cih na beda urinang yang kana suami dengan hana suami kadang-kadang yang tidak boleh ba urinang yang hana suami menyokana suami dan galak suami jigit. Lagi contoh, koh o. Nyan koh o urinang han jigit. Pekerting o urinang han jigit. Kemudian suami kan hamil ke o panjang dahat. Galak apa lagi o uragam. O mana apa tiga-tiga lu, petrit tak lu urinang. Gajit koh. Tapi kan tu yang pelemah aku dek. Jika suami mantan. Menancit, pekerting o kadang-kadang tidak boleh. Suami galak punya kerting oh kadang hangga weh-weh rumah hangga jak tahu memang nak kerting oh bambungah ke gaduh pada 12 malam ngelondruk gua yang kaji jadi nahal yang kebolehkan kurineng karena mengat galak suami jadi sebenarnya emas dan perak untuk kamau ragam harim kebolehkan sini sini so bak gite reunun matawiu mangkangkan kutari ya. Nyan. Lagi etan sebenarnya atas atas hanjut memang gepejut le gepejut lagi etan sama dengan tak je bep tasuk di lun sendiri nyok katalah kaduan sebenarnya sini yang je hina lun tapi kaduan tasuk pi pada tempat yang kan gi izin cuma nyok menyelong sok hina mungkin kamu nak kan orang kan cuke-cuke pu kabu napa boleh apa napa boleh kamu nan fikir ke. Tapi nyok bek nicok contoh Pak Lun. Nyok lun tu encin dua ni menurut agama salah. Belum mata wadu. Yang agama sebenarnya bak gitik reunun mata uyuk menyok nyan pirak. Tapi menyokkan piraknya hana masalah. Tetapi menyok rata anak na nyan pih bek ilhe bak ureng yang waras maurung pungau pikir. Mesti bak urung pungau tak perlu mah. Nyan jih pungau pun akan ikhim. Wajiknya itamah ikhim lho. Menyok kecenya warah lebih lom kele tari hanam pucap kak. Jadi berpakaian tentu menurut yang geyu le agamanya yang lebih gen. Tapi kadang-kadang aik tatun melanggar ti tapi bek berata tapi rata anak jaro. Etine kebolehkan tapi pak jaro unun gite mata umiyuk yang kegamau ragam. Tapi selanjutnya kita akan bacakan yang masuk melalui dengan SMS. Yang pertama, assalamualaikum Abu. Abu yang mulia, saya ingin menanyakan hukum menerima uang yang tidak jelas asalnya sebagaimana yang dibagi-bagikan oleh LSM sekarang ini dengan persyaratan tertentu. Kemudian selanjutnya, Abu, bagaimana solusinya Mbak Abu dalam menghadapi pintu yang candu sabu-sabu, sedangkan lintu dalam menampak sedangkan lintu dalam menafkahi mencampurkan di antara halia dengan harim, bahkan kadang-kadang nah kadang uro-uro yang hana menafkahi. Mungkin hanya sekian, Bu. Terima kasih. Dalam kita menerima pemberian ataupun hadiah, sedekah, hibah, lain macam yang dalam kita. Hadiah, sedekah, hibah. Ini nak definisi masing-masing. Menyo sedekah tajuk kepada orang yang berhajat. Di sini tentu fakir dan miskin. Yang boh kasat fahla ataupun ken tetap dinamakan dengan sedekah. Ataupun tajuk kepada orang kaya dan kasat fahla daripada Allah. Yang kekira sedekah. Jadi beda sedekah bak jaku di hanje kurang kaya. Sedekah biasa je kurang kaya tapi dengan kasat untuk mendapat pahala daripada Allah. Makanya ladum kena teh kauri mulut tu kauri mulut kan kana yatim urang kaya yundang. Gue pikir hanje sedekah ke orang kaya. Jiet. Kedua hibah. Hibah pemberian yang hana tertentu kepada orang yang fakir miskin, boleh kaya, boleh gatin, tapi iji terbagi kepada yang na pembalasan sehingga na hibah bisawam, na hibah majanan, pemberian yang diberi tanpa mengharap pembalasan. Menyo hadiah, nyo harus kirim iji. Nangan ulang tahun ni Pak Iban Aceh, tak kirim kado dari sini, nyakin hadiah. Dalam agama, jid terima salah satu daripada leha macamnya sedekah, hibah dan sedekah daripada orang yang murni harta agaknya halal. Nyan hana karu dan hana khilaf para ulama. Kemudian na orang yang harta agaknya menjampu na halal, na haram. Jut terima selama hana tayakin yang hijuknya atau haram. Dah hana kiyutanya yang hina rezeki kita nyawacuk. Harta jih menjampu hal dengan harim, diberi sedekah, hibah atau hadiah ke getanya, jid tak terima selama hana tayakin yang hijuknya in atra harim. Katente tayakin menyai pegah. Nyo lunjuk ke drone, atra yum lumpu blo honda lu rampok uronya ni. Ya. Tapi menyai hana pegah baik datanya, nyo menyai tanya kan saleh bangai. Ayo bak tanya hang ke tanya tak tanya ngot tak tanya musibah ke dro dro kut je tak cok kan je tak cok kan je takkan bangai. Yang kelah murni haram hana yang halal nyan haram terima baik sedekah hadiah ataupun hibah. Pertanyaan berikutnya sang sehubungan cuma bedanya lintu lah kan. Lintu na harta sabu-sabu na kan sabu-sabunya mana? Ini sama kamu no. Menyona harta sabu-sabu na kan sabu-sabu asai hanai pegah nyan mu wapduh manyam kejelame hasil sabu-sabu jecok juga nanti. Sebab kita mang dalam kelompok kedua pun no. Orang yang na harta halia dan harim jit dah terima sedekah, hadiah, hibah termasuk mas kawin apabila hana tayakin nyan in harim. Kimi kata yakin in harim nyan nyanji hanya terima kenurung jih betalah lam. Pemberian jih nyan menya kata yakin atah harim nyan nyah hanya terima jih kelintuan lupa nasalah. Iku kurung tengah hotena cucu, kacucu, sabusa, mau sabu. Dijampuh mambule di rumah dah kebak. Hadirin. Ya, terima kasih ya, Bu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lajnah Masul Masail Budi Masra pernah menyediakan bawah judul buku yang terbaru, yang pertama menyikapi vonis bid'ah terhadap perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW, yang kedua kelebihan bulan Muharram, Rajab, Syakban dan Ramadan, sedangkan yang ketiga LBM menjawab solusi permasalahan ummah. Ada disediakan di Masjid Blahra'unan. Kemudian saya akan lanjutkan sesi pertanyaan pada kaum urinang kira-kira. Hana. Ya. Nah, Pak urinang Kurazali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuhan muliakan Abu Mudi beserta yang lun hormati pada jamaah sekalian. Yang pertama Buno, lun kudu mufum tentang hanagat mengkawin dengan keluarga. Ino mohon jawaban Mbak Tungku. Yang kedua ji, nalun dengar-dengar yaitu urung hana anu gecok bayi tabung istilah ji gesuntik sperma urung lain Mbak Urinang yang hana anaknya. Enam manteng, lo lake menjawaban Mbak Ustaz. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama disyariatkan perkawinan, terutama sekali di samping untuk menghilangkan keinginan tanya puno kepada urinang, menanci urinang kepada uraga, mangatna keturunan. Dengan keturunannya akan metamah umat Nabi. Keturunan yang diinginkan dalam agama adalah keturunan yang good. Pandangan agama tanya dan mekawin dengan keluarga yang dekat, anak ado, anak adun. Dalam bahasa kita tanya sehari-hari, namanya ubud kenyo adik dakun, namanya tuha abang, nya porno becut ada kantanya salah dron. Saat bersetubuh terbayanglah yang perumoh ditanya bono anak abang tu yang oh hari-hari tahui ado. Sang-sang tanya tamun setubuh ngan ado. Surjih menurun. Akibat menurun sur, yang sur lewat rahum kai kulau ayo, kulau juga. Muluk dengan arti terjadi pembuahan saat musuh tubuhnya, lahiyane pijut, ruut, bahkan kadang bangai. Gadeh tujuan mencari keturunan yang sempurna dan jadi satu kebanggaan Nabi. Dalam kitab bukan ja'al waladu nahifan, lahirlah anak kurus kering. Bahkan di Samalanga na tengku andah mekat parang bak bineh tutu nyan ik gafai di Samalanga nyan urung mekawin anak adong anak adun yang na anak bangai. Makanya hanggebi kan hanasah betalah sah tapi kurang get. Yang paling tahu adalah hana ado hana adun. Tapi buno benar taklah je dan get saudara yang jauh yang baik hana ado hana adun. Batelun yang jauh menyebab tanya lagi Brahma, di belah karung. Bukan jalur wali. Saudara Brahma, Brahma kah najik ke wali? Jiuh. Tapi baik hana ado hana adun cit. Bejiuh lom. Pokok je muturi yang agak tabang enggak je. Menyok saudara tu berat muturi. Hari-hari kadang-kadang merumpok. Wadena kematian, na pesta merumpok. Akibat je, kurang keinginan keurinan karena katerbayangnya nadi. Akhirnya keturunan kurang get. Entijut menteng hana masalah. Moyo normal tapi kenyataan letak yang bangai. Kemudian masalah bayi tabung. Nyepanyang bayi tabung. Proje kamu buat mupikir atanya hana dalam kitab yang kamu buat di daya. Saat almarhum Abun Aziz meninggal, hul pertama dimudi dalam rangka memperingati hul pertama beliau meninggal, kamu pegat seminar bayi tabung. Karena ilmu tanya orang Dayak Han mencukupi dalam bidang masalah kandungan dan sebagainya, kamu datangkan seorang dokter kandungan wadanya. Rupanya dalam kitab, na dua bos contoh masalah dalam mahali, alah jilid kepaduk tentang masalah nikah di dalam, gede-gede sabah surah pun tidak ragam na tibit mani dalam tilua ke malam. Apakah karena musuh tubuh ataupun melumpuh. Patelih ke mana bengah. Anak kita merah seluruh mekarak kat cemera. Gelhat laju pada tempat. Lihat seluruh bak kupalang mon. Dekat tidauri nang lain yang kan perumah katnya. Mekarak kena semula. Kesetak-setak seluruh rumah anak empat. Bangga bak kupalang mon. Nah seluruh ragang macam kesuk laju. Anak kita pun nah. Sperma di dalamnya. Ida menglah spermanya nalang mani puno dalam rahim enggaknya hamil. Yang jadi pertanyaan tu po ane urung po mani. Nyotina kan suput nasab. Karena yang namanya zina harus masuk penis dalam vagina. Nyok asal usul bayi tabung. Sabah surah tu. Kita urinang leh musuh tubuh dengan suami. Leh pekan. Gak tamang langkama anak darah ke. Gejak hati perut anak darah ke. Mani suami yang dalam rahim gak nyan. Itu bit itamang dalam vagina anak darah ke puno. Hamil anak darah. Tanpa suami, tanpa zina. Yang na mani dalam rahim mak atra ayah. Itamang dalam vagina je hingga jika anak. Tupo anak ayah. Iji soikun adik ipinyo karena jih atayah ibuno ada anak ipinyo karena jih kandung dan jih tuh nyan asal usul bayi tabung dalam Islam menyo kejadian wate jih tunti jino nyo lagi nyan kaki jih menyo kan hanjir jadi lo nyan nampu mino bayi tabung jino pak icok mani nyan pakai pancara ibu-debit harus keluar dengan secara halal. Yang halal musuh tubuh dengan urinang ro bek zina istimna onani dengan jaro urinang ro bek dengan jaro ro ataupun ihtilam mimpi. Yang pes jawabnya lagi baik. Itari baru agam ke jalan biasa, berarti keluar ke jalan biasa. Mungkin tidak boleh, tidak halal. Ipatorat, rahim, ngenalacit, tidak dikatakan zina karena hana penis. Tapi karena keluar ke jalur yang boleh, hansahcit, ane suput nasab ngaurumpo mani. Jadi le yang palah, yang payah dating jauh. Cuma menyontuk na keinginan, diketahui secara mendetil lun janji Jumaat bulan uke lun Mei buku hasil seminar dimudi tentang bayi tabung ya nanti lebih jelas demikian. Hadirin jamaah dastafi yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan masih dalam sesi tanya jawab. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia aku yang lung kanyang menyahana salah lung dingabono urang agam gujumita perumoh kepada putboh nasak kepada putboh bagi apabila haiti musafat bampeut diutamakan yang agama munya menurut takalun aku menyahana salah lung berempuk dalam hadis Nabi la yadkhulul jannata waladu zina wala waladuhu wala walidihi. Pukuh di antara hadisnya han ta'arud dengan ke Nabi buno apabila haitim mesapat bampet jucok saboh dalam agama. Yang kedua bu, kata maklumi bersama talinya nyoba masalah tali abu tali na dibagi dua tali raji'i dan tali ba'in. Dan seandainya menyata pegah huronyo tali sa tali dua tali leh dan keselanjutnya menyata pegah nyan raji'i yang kena tanya ngabu tali kepadum yang ba'in. Karena kata depu bersama menyembah dahab syafi'i tali na dua raji'i dan ba'in. Makna yang beranggapan bahwa tali limang sa dua leh pul limang jid raji'i yang kena tanya tali padum yang ba'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi pertanyaan yang pun ulangi. Pertanyaan yang pun bak tentang bak masalah menyapa bila urang agam gimita perumoh gimita kepada ya, buna peutbo. Apabila hamus dapat bampet gi pilih nyahana salah lung dinga tentang masalah agama. Cuman tingat dalam sabuh hadis Nabi la yadkhulul jannata hana tamang siro surga urang la yadkhulul jannata waladu zina wala waluduhu wala walidihi hana tamang surga anu zina dan anu zina dan anu daripada anunya zina berarti leboh keturunan cuma menyege oi dalam tafsir gepegah hana layak tamang surga abu yang kelunutannya puke hanta arut di antara hadis Nabi tersebut bak pegah giu pilih ke agama dengan bak manasab bunuh abu. Karena yang utamakan bak nasab dengan hadis Nabi yang la yadkhulul jannata. Lagi yang Abu. Terima kasih. Kan makna watehana utamakan nasab anak zina kan gede hiplu. Dan makna yang ke nasab penoda ulama sulaha ulama urung saleh urung-urung yang gak keturunan kan diplung ke anak zina, diujuk mengkawin anak zina. Tetap posisi anak zina ya hana get. Watehana get nasab dalam perkara puno, watehan mutapak mendung diujuk anak agama, kan berarti atayana agama walau anak zina. Hana get nasab berarti kan orang yang ulama puno, orang biasa. Kalau ditambah kepada tingkat anak zina, yang berudah nasab. Kemudian masalah talik raji'i dan talik ba'in talik paling lelah saya apa? Saboh manteng ni raji'i dua manteng ni raji'i tapi jatuh saboh tu ke leher ke ba'in yang mana yang maksud? Yang je rujuk talik sa talik dua talik leher kali ke leher atau talik leher pun ke naju yang bagi tanya daya. Leboh jatuh bak mahkamah syariah sabo dam-dam-dahan alhamdulillah sidang MPU yang kau ikut berkat doa-doa urin drone menang makalah lun ulun hana hadir makalah yang lun pegat talik leh jatuh leh saat presentasi di tingkat komisi lun hana hadir sakit pada sidang pleno lun jauh merah hana hadir urin lain baca tapi menang lawan Profesor Doktor Muslim Ibrahim Leh M. Alam Raptimete Tita yang tiroti Tengku Jamil Ibrahim Wakil Mahkamah Syariah Bandar Aceh. Ma, apakah keputusan MPU nya berlaku di Mahkamah Syariah nyo yang jadi masalah yang kelagi lumpukah pun memang Mahkamah Syariah peng tapi mudah-mudahan yang dia tiga haji notian alumni Belang Melati Tengku Mahmudi yang Mahmudi kau je alumni Belang Melati ingatnya pergi ke Padum ke pinah-pinah ke Terubung Kulu nyokari Wanglom o Bandar Aceh alumni Dayah Belang Melati ketua Mahkamah Syariah Bandar Aceh yang wakil Tengku Jamil Ibrahim yang pernah di Lumputu, alumni Dayah Lamno. Mama kalah katanya melawan makan lahlun, tapi mudah-mudahan menang kata lun. Tak lihat leh jatuh leh. Demikian. Dalam masyarakat talut lima. Nah kejadian Abu, mungkin dalam instansi pemerintahan, kebetulan sidro urang agam kalau kita lihat perumoh ke lima. Getanya pada sidro ustad, hanapu, kananya narajui menteng, jad narajui. Makanya berdasarkan pertanyaan Bu Abu, karena yang tadi pula getanya talutnya dibagi dua. Menyatali limengnyan, karena nah yang anggapan bahwa dalam imam yang lain jid talik limengnyan ditambah kepada raji'i. Maka luntanya puno talik menyanyan raji'i berarti talik padum yang bain. Ya, limeng ke? Kajumlah limeng talik. Kalimeng apa? Yang bak leh ke bain. Menyaat leh ke bain, wadihnya hanapu pegahli. Ya kan? Menyahukum tanya et leh. Bain, bahkan bain kubra. Nantong bain kubra alam. Bain suara hana perle pijina buta. Tali ta kalalu endah. Menyogolom lalu endah dirujuk. Menyoka lalu endah menikah lom. Tali dua golom lalu endah dirujuk. Kalalu endah menikah lom. Tali leh. Ini yang matikan tali leh boleh jadi tali yang keleh. Nyan kabain kubra rujuk hanjitli nikah hanjitli menyohanai mengkawin dengan uragam lah ini le dan mututubuh hitali lalu endah menikah lom ngala kofun adakala kan lebo katali kalimang ngeha babuno tetap kubra end le ka kubra put kubra limang pi kubra dengan arti rujuk hanjit nikah baru hanjit payah menikah dengan orang agam lain nilai bedakan Cina Buddha berhutang tu. Ada yang karu-ru mbak Cina Buddha nyohana pegah Cina Buddha payah menikah dengan orang agam lain besah nikah bermusuh tubuh beritali berlalu endah baru nikah lah mengalakopun jadi tetap bain kubra menyo kalewan leh leh dua basurah yang baik dua lah kali ke leh karena kali sa dua ke leh yang kuperhati ada kelati punkan laju ngupulih oleh apa ya, yang jadi masalah antara katanya Muhammad dia berarti dia orangnya tiga takkan leh jatuh sabo memang cukup berat pengen tu berarti membak orang yang peng siribe hanya on siribe hansa payah oribe sipluh on orupiah siribe on menyipluh ribe sipluh on oribe hanya ti on sebab yang ti on tetap siribe katanya ไอ้ tiga tak kun leh ta ti un mun tulis 10 ribe kan 3 ribe sebab ti un kan jadi tiga kun sebab tiga kun tak kun lon talu kata leh bo tiga kun sabo ya tu mak kemrai pu bangang kata ke ben pati kemudian hadirin yang dirahmati Allah tanya tentang sisakan waktu untuk sesi bertanya. Ya. Zahraunan. Ya. Kemudian Abu nah dan masuk dari SMS. Assalamualaikum Abu. Bagaimanakah hukum memakai alat kabi tanpa sepengetahuan suami dan bagaimana hukum terhadap petugas yang membuat penyuluhan kabi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiban hukum menyekaruh tapilih pemimpin yang hana betui. Mohon solusi dari Abu. Mungkin hanya sekian. Waalaikumsalam. Masalah tamang kabi tanpa izin suami. nyada ke maah urinang. Dron urinang diatih paling utama adalah Allah. Lemui dua Rasul. Lemui lhe ayah dan mak yang galau mau berkahwin. Yang nak ajuk merunoi lemi mbak orang lain gure lehya dengan mak. Yang kadang ngepurno gero kena ajuk orang lain kakahana gure ron. Alainya yang kau berkahwin yang dia tih ruruh yang tinggal sang lemui sal lemui dua. Yang mana? Yang dia tih yang to gure. Dia tihnya mak dan ayah. Dia tihnya Allah dan Rasul menyedar nuri nangka kepekawin yang diatih penuh ruruh mandum kecuali lumisa lumi dua Allah dan Rasul ma gure ayah tinggal ikut dan benedepu dron nuri nang mahai murah jelame nyan iyum yang kamu megeron keman bek gata keken jelame yang bebuk iyum iyum pua bukan yum in tetapi yum manfaat tubuh rona hak kami suami mupublo hanje tawak kan yum in dak mikira yum in utam karat-karat utang kopi dak jo jo kau wak kat kopi ke di bi peng lain kita jadi hanje nepubut sesuatu tanpa sepengetahuan suami jangankan pulain sabuh langkah luar rumah ana izin suami nusut mekat boh kurut watewa suami baroka rumeh buronyo ka mekat boh kurut nusyut gugur nafkah dan gugur giliran menyodron perumah kedua ketiga dan keempat termasuk masuk kabi tanpa izin suami haram tidak boleh petugas kabi tergantung ada dua benoi long pegah tandimun nasal tujuan ataupun tahdidun nasal. Tujuan apa kabi? Membatasi keturunan sedangkan belum azhar, masih sanggup untuk beranak ataupun untuk mengatur jarak jauh kelahiran antara bayi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Menyatrapun harim sesuatu yang sanggup bawa dengan harim, harim. Tapi menyetujuan yang boleh sesuatu yang sanggup bawa dengan boleh tetap boleh. Nya lelong tulih handuk baca ali. Ku yang kalah. So, pilih pemimpin yang ana betul. Yang ana betul. Ana betul. Ronyan alatino oleh pat ana tengok lain cara pilih pemimpin leh. Yang pertama kudeta, nya hanam sangku ketengah rakyat. Nya kan? Kudeta. So yang hanam senang pihak awak raya, buh jeneral, buh berangkapu, jikop pemimpin yang kana, icok kekuasaan kejika hanam sangku ketengah rakyat. Yang kedua, sistem pemilihan. Nyan punya pemilihan langsung lagi ketanya jino, nyan sangku ketanya. Punya lagi uroji, MPR, nyan hanam sangku. Yang katanya paling-paling bak tak pilih hurung tak kirim gede sangat. Tapi punya pemilihan lagi yang kana padung tun mereka yang kena mau tahu pergi gedung yang tun-tun ni leh. Punya lagi yang kana pilih langsung punya tak pilih hurung sip syarat secara zahir kan ukurnya pertanyaan ukur kan. Ayah nak betul pajan kan kau tak pilih kan ukur. Menurut lahir tak kalen tang jid dan ngui bahawa dia tak pilih dan tip syarat hana dosa. Oh dudo kah hanya tak pakai le nyan kiban struktur negara kita nyo jid berhut bak tengah rat atau harus tunggu sampai 5 tahun nyai lo hana ilmu ya. Tapi nalan dengar puhak yang tengah jigo yang ahok ino puhak angket kuatra. Nah cara yang duduk berarti memang tak pilih, tak anggap nyantang dan menurut janji waktu kampanye ilu buat ulih itu kata pilih dan tip syarat hana dosa. Tapi menyahan tip syarat dosa tapi pilihan sah menyahurungnya menyahan tip syarat sah pilihan dan hana dosa. menyo hansip syarat karena ken kafir, karena lain inang buta lagi yang kali nyan pilihan sah tanyo pilih berdosa. Menyo hansip syarat karena kafir, pemilihan hansah getanyo berdosa. Tapi menyo pertanyaan karena uku hana bere nyan nurajih bata pilih tergantung pikiran tanyo wata ta pilih uci kata tu uku uku hana bere tabak ngon wata igle barokan. Kabeh datung ah, ta pilih ci yang ke desa. Man kamu mau tinggal kampung, nam dupu urung barokan langli kipan kadang cik taleh anak taleh nam dupu urung pokok pokok anak dupu. Ini tergantung pribadi masing-masing. Yang pokok pemilihan leh macam puno na yang nam tangko ngak rakyat karena kudeta dan tabah tu yang nam tangko ngak rakyat istihlak lagi kejadian Soeharto dengan Habibi. Dibaca pertanyaan li Soeharto diserahkan kekuasaan kepada Habibi hanam tangkut. Jam tangkut dengan rakyat model Gino. Pemilihan weekend roh. Secara langsung. Pemilihan secara langsung. Dolang lem menyotip syarat hana dosa dan pemilihan sah. Antip syarat tapi kan karena kafir. Pemilihan sah tapi tanya berdosa. Tapi menyok kafir pilih hansah tanya berdosa. Hana wajib tangkut. Hadirin yang dirahmati Allah, masih sisa waktu 10 menit, mungkin bisa muat satu pertanyaan. Kalau lagi mahlun, pertanyaan tambahan macam tu. Abdullah Lekemaah pernah merempa bak sabah kitab halaman ketawalun urung agam yang ken keturunan Nabi alias ken Said harim gemukawin ngenurineng yang ken silsilah Rasulullah alias ken Syarifah. Ya, jadi uragam saya uragam tiga tulah ulang uragam yang ken Said harim mukawin ngen urineng Syarifah yaitu keturunan Rasulullah. Alasan harim karena gadah silsilah Nabi. Oh naneng tengah nyen anaknya gebangsakan ke ayah. Ayahnya ken silsilah Said sehingga putuh silsilah Rasulullah. Yang merupakan mak tulisan. Yang pertanyaan, harim kakak harim, tapi nikah sah. Artinya syarat lain berarti nikah sah, berarti harim tapi sah nikah. Pertanyaan jih, onna harimnya, puak ngen akad nikah sagai, ataupun dawam lam nikah. Yang harim. Selanjutnya pernyataan menyusul apabila singoh kananu ge leuraganan ineng anu gaknyan karena bunuh harim sehingga pasek dosa raya hansah ge pernikahan menyagian pasek untuk ge taubat bak harim menikah urayan apakah ngan geciri ataupun na cara lain ya, termasuk lagi bunuh harim urung yang mekawin ngan urineng yang kalih Medina. Nyan, apakah uragam yang Medina ataupun uragam lain? Harim ge menikah tapi nikah sah. Nyan harim nyan apakah on akad nikah ataupun dawam lam nikah, kekal lam nikah yang harim. Sehingga onan dro ge singeh ineng gene penikah. Kiban cara ge taubat di bak harim nyan? Apakah payah ge cerai ataupun na cara lain? Ya, nyen pertanyaan lentuan padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara urina keturunan Said atau bahasanya ino Said ataupun Habib ataupun ringkas urina yang keturunan Rasiti Fatimah cucu daripada Rasulullah yang punya calon lintu ke nyan ken lagi nyan artinya orang manusia biasa hukum nikah harim karena gadeh keturunan tapak anek ke nyan dua tengah ke Le Said tapak gadehnya kebangsakan kepada ayah nyajran ciluh hujudron masing-masing horat keturunan mulia pera mak pera ayah cinta mulia bak katanya oleh balang zaman ulama ini yang belah ayah hanaruh tu katanya hanaruh teku katanya lun menyo belah nek belah ayah lun belah urinang rampun tapi han lanjut tulis te lun han sebut nasab sebut nasab menyorat ayah jadinya karena ayah ken Habib darah baru atau istri kenyan Sayyidah atau Habibah atau bak pasal tanya ken Sarifah oh nane ken Le Sarifah tengok berarti gadah keturunan daripada Rasulullah dari segi nyan harim harim nyan hana berkekalan diri akad nikah nyan harim karena ilat jih atau efek samping jih nyan sedangkan nikah sah karena tip syarat dan rukun karena masalah harim uno kan gadah kafa'ah gadah kafa'ah mana kafa'ah tikufu batatanya mana tikufu butabepu menyoleh balang tabe oleh balang tengku tabe tengku utuh tabe utuh urung tani tabe urung tani menan yang ke perkawinan jadi harim mengkawin bunuh karena ilat di gadah keturunan Rasulullah atau karena menghilangkan kafa'ah tapi apabila kafa'ah yang setuju wali dan calon darah baru nyo hak urung yang dua kafa'ah ken hak lido hak wali nanti belah darah baru dan draw darah baru jika kepegugur hak wali dan darah baru nyan kafa'ah jika kepegugur ken tawakuf sah nikah hak tapi hana tawakuf sah nikah dengan arti apabila urung yang kepegugur siap geterimong calon melintir ke nyan ken Said berarti nikah kasah makanya perlu luntamah bacut peringatan saat wali di uh dua marhalah atau tertuh pepluh put atau dikurung tuh 6 km kajit gedeng wali hakim tapi harus kafa'ah menyaga perkawin dengan hana sekufu hansah gedeng wali hakim karena wali hakim adalah gelanto wali nasab sebab ini na wali drawajih wali nasab di kampung kafa'ah hak gaknya jadi wali hakim hana hak untuk menggugurkan kafa'ah jadi nikah bunosah dan harim hana berkelanjutan dengan arti di saat urungnya na keturunan anak inang tengah sah gedang wali ayah buno walaukan ayahnya keturunan Habib karena anak gaknya dinaukan Le Sarifah demikian hadirin yang dirahmati Allah untuk keberkatan pada acara pada malam yang berbahagia ini kita mendengarkan doa dari Abu kemudian saya sebagai pembawa acara di mana ada kekurangan dan kesilapan mohon diperbanyak maaf hadanallahu ikum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyana bacut tambahan nilai karena kamu dari Mudi, keluarga besar Mudi, Ma'adal Ulum, Samalanga, tanggal 20 Maret, Puro itu, Senin pun Minggu, 20 Maret, Puro Senin, Kauri Tun Nabun, yang hana salah, 26, 26, 27, daerahnya lah, di kamu, melaki langkah, umi, ayah, bang adik memandu mbak oronyan dan di samping kanduri najik kamu adakan seminar yang akan membahas beberapa masalah termasuk masalah yang sedang terjadi jino yaitu na berbeda pemahaman antara Abuya Jamaluddin Wali dengan Abu Amran Wali dan najid masalah-masalah lain yang gohlom na kesimpulan mungkin uke hendak akan kita nyatakan pepe seminar ya akan kemarakan di mudi untuk donyo. Demikian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wantaliq bihi lisanana waqawwi bihi 'azmana wasta'mil bihi abdanana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma astawda'na kama 'allamtana fardudhu indah diyajina ilahi walatun sina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jama'ah walataj'alna min ahli al-bid'ati wal dalalah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا استجب دعاءنا فاشف مرضانا وارحم أمواتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صلِّ عليه وسلم. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk tastafi bulan depan kami adakan pada tanggal 16 Jumaat yang kele tanggal 16. Mungkin sekian.